وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله sebelumnya saya minta maaf karena kedatangan saya terlambat karena tadi ada sedikit tugas di Cepogo, jadi saya harus langsung ke sini. Mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kita Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluu fi shalihin. Jadi bahwasanya sebab kafirnya Bani Adam, kafirnya manusia, dan sebab kenapa mereka meninggalkan agamanya mereka adalah ketika mereka melakukan perbuatan ghuluw, perbuatan berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Kita tahu bagaimana kaumnya Nuh alaihi wassalam. Ketika orang-orang saleh di antara mereka meninggal, ada yang bernama Quad, Suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasr. Maka mereka membuat gambar ataukah patung-patung yang berkaitan dengan orang-orang tersebut. Kemudian setelah itu orang yang datang selanjutnya tertipu oleh godaan syaitan sehingga menyembah patung-patung tadi. Asalnya dari membuat kenang-kenangan berkaitan dengan kesolehannya mereka, tapi ternyata hal itu mengantarkan mereka ke dalam kesyirikan. Sekarang kita lanjutkan di bab yang selanjutnya di halaman yang ke-168 di kitab yang saya pinjam ini. Bab ma jaa min at-taghlidi fi man 'abada Allah 'inda qabrin 'inda qabri rajulin salihin fa kayfa idza 'abadahu. Suatu bab yang menjelaskan bahwasannya, ataukah suatu bab yang menjelaskan bahwasanya di sana ada dalil yang datang. Min at-taghliri fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin. Berkaitan dengan beratnya, maksudnya beratnya hukum terhadap orang yang menyembah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Fakaifa idza 'abadahu, maka bagaimana dengan orang yang menyembah kepada orang saleh itu sendiri? Sementara menyembah kepada Allah cuman tempatnya itu di kuburannya orang-orang saleh, menjadikan orang saleh itu sebagai perantara, wasilah di dalam doanya mereka, ini sudah berat, tabligh, sudah parah. Maka bagaimana dengan orang yang menyembah orang saleh itu sendiri? Tentunya ini lebih parah lagi dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kita akan sebutkan sebuah dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam as-sahih. Fi as-sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Umm Salamah radhiyallahu taala anha ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك. Ini boleh dibaca أولئك ataukah أولئك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Di dalam as-sahih disebutkan, ini sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Sahih Bukhari di dalam sahihnya hadis nomor 427, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 528, dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya jilid yang ke-6 halaman 51. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dulu pernah Ummu Salamah, ini salah satu istrinya Rasul, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja, kanisah. Sebuah gereja yang dilihat oleh beliau, oleh Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah itu hijrah ke negeri Habasyah. Ummu Salamah ini termasuk di antara perempuan yang awal-awal masuk Islam. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mulai mengadakan penyiksaan kepada kaum muslimin yang masuk Islam di awal-awal, maka Rasul mengizinkan kepada sebagian kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ini hijrah yang pertama. Termasuk di antara orang yang mengikuti hijrah yakni Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bersama suaminya, tapi alhamdulillah suaminya setelah di Habasyah murtad, mati dalam keadaan kafir. Ummu Salamah tetap bersabar di atas keimanan, di atas keislaman, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar beliau dan dinikahkan oleh Raja Habasyah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang pernah dilihat di negeri Habasyah. Habasyah ini sekarang dinamakan dengan negeri Ethiopia. Rajanya ketika itu Asamah, ini gelar Raja Habasyah, ketika itu termasuk di antara orang yang beriman kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Raja Habasyah ini meninggal dunia dan ketika itu penduduk negerinya itu masih kafir, Rasulullah menyolatkan dengan salat ghaib di Madinah. Di sini menunjukkan bahwasanya Raja Habasyah tersebut muslim karena Rasulullah menyolatkan. Kalau seandainya bukan muslim, berarti kan Rasul tidak menyolatkan. Padahal belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi beliau beriman. Oleh karena itu sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang hukum Raja Habasyah ini. Ada yang menyatakan bukan termasuk sahabat, ada yang menyatakan sahabat. Kalau sahabat kan pernah bertemu, tapi ini tidak. Tapi hidup di zamannya Rasul, belum pernah ketemu kepada Rasulullah SAW tapi beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW yang ketika itu dakwahnya dibawa oleh sahabat-sahabatnya Rasul yang hijrah ke Habasyah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha termasuk salah seorang yang ikut berhijrah ke Habasyah dan pernah di negeri Habasyah melihat sebuah gereja. Wa ma fiha min aswar, dan juga apa yang ada dalam gereja tersebut berupa gambar-gambar ataukah patung-patung, yakni orang-orang solehnya mereka. Faqala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ceritanya Ummu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihum ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar." Mereka ini orang-orang Nasrani. Ketika orang-orang saleh di antara mereka meninggal, ataukah ada seorang hamba yang saleh di antara mereka meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka itu membangun di atas kuburannya itu sebuah masjid, maksudnya tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwara. Kemudian mereka itu menggambar ataukah membuat patung dengan patungnya orang soleh tersebut yang meninggal. Ini ternyata merupakan metodenya orang non-muslim. Ketika ada orang yang sudah soleh meninggal dunia, digambar, dibentuk patung, diletakkan di tempat ibadahnya mereka, dan mereka jadikan hal itu sebagai, mungkin awalnya sebagai monumen saja, tapi selanjutnya syaitan membisikkan kepada mereka menyembah kepada barang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Rasul katakan, mereka itu adalah syirarul khalqi 'indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyatakan, fa haula'i jama'u baina fitnatain. Mereka itu orang-orang Nasrani tadi, yang ketika ada orang soleh di antara mereka membuat gambar patung yang persis dengan mereka yang telah meninggal tadi, diletakkan di tempat ibadahnya mereka, Rasul katakan, fahaulai jama'u baina fitnatain. Mereka itu mengumpulkan di antara dua fitnah, di antara dua musibah, fitnatil qabri wa fitnatil tamathil. Fitnah kubur dan juga fitnah tamathil, membuat permisalan-permisalan, jadi membuat patung-patung. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Kita sedikit baca satu hadis ini, keterangan dari Syekh Shalih, Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah bin Fauzan, di kitabnya Al-Mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, hiya bayanu anna ibadatullah 'inda al-qabri wasilatun ila syirikil munafi lit-tauhid. Bahwasanya di dalam bab ini dijelaskan, anna ibadatallahi 'inda al-qabri, bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, wasilatun ila syirikil munafi lit-tauhid, itu adalah merupakan wasilah, perantara yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan itu menafikan tauhid, meniadakan tauhid. Sehingga pantas kalau muallif penulis kitab ini memasukkan di dalam kitab tauhid tentang pembahasan ini. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian di sini ada disebutkan tarjamatu Ummi Salamah, sedikit biografi tentang Ummu Salamah. Hiya ummul mu'minin Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Beliau adalah ummul mu'minin, salah seorang ibunya kaum mu'minin, karena istrinya Rasul itu adalah ummul mu'minin. Namanya adalah Hindun, Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Mata sanat 62 lil hijrah radhiyallahu anha. Beliau meninggal pada tahun 62 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Zakarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah menyebutkan, maksudnya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ai fi maradi mautih. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum meninggalnya. Beliau menceritakan tentang kanisah. Kanisah kan yakni bi fathil kaf wa kasrin nun. Kanisah dengan memfathahkan huruf kaf dan mengkasrahkan nun adalah ma'badun nasara, tempat ibadahnya orang Nasrani. Jadi bahasa kita itu gereja, bahasa mudahnya. Ma'badun nasara. Orang-orang Nasrani ternyata ketika ada orang sholat di antara mereka meninggal, mereka membuat patung, gambar-gambarnya orang sholat tersebut diletakkan di gereja-gerejanya mereka, tempat ibadahnya mereka. Maka Rasul menyatakan, ulaika idza mata fihim rajulun salih. Ulaika yang bi fathil kaf wa kasriha. Boleh memfathahkan kafnya ulaika ataukah mengkasrahkan ulaiki. Karena di sini yang sedang diajak bicara itu adalah Ummu Salamah, perempuan, maka dikatakan dengan ulaiki. Boleh seperti itu. Ataukah juga dengan ulaika. Ar-rajulu salih awil abdu salih, hadha wallahu a'lam, syakun minar rawi. Ini keraguan dari periwayat. Untuk lebih hati-hatinya, maka beliau menyebutkan dua-duanya. Apakah Rasul mengatakan rajulu salih ataukah al-abdu salih. Tapi yang jelas, ini cuma sekedar lafaz saja yang diragukan. Tapi kalau kesahihannya tidak diragukan. Tilka suara, yani ay allati dzakarat Ummu Salamah. Yani yang disebutkan oleh Ummu Salamah, gambar-gambar, patung-patung yang disebutkan oleh Ummu Salamah tadi. Fahaulai ila akhiri al-hadis. Hada min kalami atau ila akhiri. Hada min kalami Syekh Islam Ibn Taymiyah. Dzakarahu al-musannif kat-tawdih li ma'na al-hadis. Fahaulai jama'u baina fitnatain. Sampai akhir perkataan tadi. Ini bukan hadis, tapi ini adalah ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan musannif menyebutkan, penulis kitab ini menyebutkan ucapannya Syekhul Islam ini seperti untuk menjelaskan kata tawdihi li ma'na hadis, untuk menjelaskan makna hadis ini. Jadi disebutkan sekaligus di dalam kitabnya di sini. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الأدبيين فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع هما فتنة القبور باتخاذها مساجدا وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. معنى global dari hadis ini bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mensifatkan, maksudnya menceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilihat. Yani ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakit sebelum meninggalnya. Fi maradil maut. Ma syahadtahu fi ma'badin Nasara, apa yang Ummu Salamah saksikan di tempat ibadahnya orang Nasrani. Berupa gambar-gambar manusia, patung-patung manusia, suwaril adamiyyin. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ummu Salamah sebab yang menjadikan mereka itu membuat patung-patung tadi. Apa sebabnya? Yani wa huwa al-ghulu fi ta'zimi salihin, yani mereka terlalu ghulu, terlalu berlebihan di dalam mengagungkan orang saleh, sehingga ketika sudah meninggal dunia dibuat patungnya supaya masih tetap terkenang. Mimma adda bihim ila bina'il masajid 'ala quburihim, maka hal itu termasuk di antara hal yang menyebabkan mereka itu membangun masjid-masjid, tempat ibadah di atas kuburannya mereka orang-orang saleh. Kemudian wanasbi suwarihim fiha, kemudian mereka memancangkan patung-patungnya mereka di dalam masjid tersebut, tempat ibadahnya mereka tersebut. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hukma man fa'ala dhalik. Rasul menjelaskan hukum orang yang melakukan hal itu. Apa hukumnya? Bi annahum syirarun nas, bahwasanya mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Nauzubillah. Kenapa demikian? Li'annahum jama'u baina mahdhurain fi hadha as-sana'i. Karena mereka itu telah mengumpulkan di antara dua perkara yang berbahaya dalam perbuatannya mereka ini. Dua perkara itu, yang pertama adalah fitnatul qubur bi ittikhadhiha masajid. Fitnah kubur. Maksudnya itu adalah musibah yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap kuburan-kuburan, yakni dengan menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Wa fitnat ta'dhimit tamatsil, dan juga ini merupakan fitnah tentang pengagungan terhadap gambar-gambar ataukah patung-patung makhluk yang bernyawa. Mimma yu'addi ila syirki, yang mana hal itu sesuatu yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Ini makna global dari hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi ad-dilalah al-wadihah 'ala al-man'i min ibadati Allah 'inda quburi salihin wa ittikhadhiha masajid. Li'anna dhalika min fi'li an-nasara wa man fa'alahu fa huwa min syirari al-khalqi. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang sangat jelas Dalil yang sangat jelas akan larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh dan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ini jelas larangan. Kenapa demikian? Kenapa dilarang? Li'anna dzalika min fi'lin nasara. Karena hal itu termasuk dari perbuatannya orang-orang Nasrani. Wa man fa'alahu fa huwa min syirril khalqi. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka itu termasuk dari makhluk yang paling jelek. Nauzubillah. Ini jelas hadis secara nas Rasul menyatakan ulaika syirrul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Karena Allah mengatakan orang kafir, ya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak masih mending, bisa diambil manfaatnya. Disembelih bisa, untuk berkorban, bertakarrub ila Allah juga bisa. Ya. Tapi kalau orang kafir, disembelih juga tidak boleh. Kalau memang mereka tidak kafir harbi, tidak memerangi kita. Jadi Allah katakan mereka itu kal an'am bal hum adall, seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Dan bahkan di ayat yang lain Allah menyatakan ya, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seperti itu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, Allah menyatakan di dalam neraka jahannam. Allah katakan mereka itu ulaika syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Ini jelas dalilnya tentang jeleknya orang kafir. Kemudian yang terakhir di sini, ma yastafadu min al-hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama al-man'u min ibadatillahi 'inda quburi salihin. Li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'li an-nasara. Faedah yang pertama dari hadis tersebut, yakni larangan untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang yang saleh. Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena hal itu akan menjadi perantara kepada kesyirikan. Akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wa huwa min fi'lin nasara, dan perbuatan itu termasuk dari perbuatannya orang-orang Nasrani. Padahal beribadah kepada Allah, apalagi kalau beribadah kepada penghuni kubur itu sendiri. Mungkin kita pernah lihat bagaimana keadaan sebagian kaum muslimin ketika mereka ziarah wali. Mereka itu tawaf keliling-keliling kuburan. Di antara mereka ada yang khusyuk di dalam berdoa menghadap ke kuburan. Ada yang bahkan sholatnya itu bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap ke kuburan. Nah, ini suatu penyimpangan jelas. Kemudian yang kedua, ini at-tahaddutsu amma yaf'aluhu al-kuffar liyuhadhdhirahu al-muslimun. Dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah tentang bolehnya menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Boleh. Ini bukan rasani, bukan gunjing. Tapi tujuannya apa? Liyuhadzirahu al-muslimun. Agar supaya kaum muslimin berhati-hati dari perbuatannya mereka. Jadi boleh seperti itu? Bukannya termasuk di antara bentuk gunjingan. Karena mereka kafir. Kita ceritakan kejelekannya mereka, supaya kita tidak sampai terjerumus sebagaimana mereka terjerumus. Kita kan tidak mengapa. Disampaikan supaya kaum muslimin berhati-hati dari yakni sepak terjangnya mereka, langkah-langkahnya mereka, berhati-hati dari kesesatannya mereka. Boleh saja. At-tahadduthu amma yaf'aluhu al-kuffar. Kemudian yang ketiga ini at-tahdhiru min at-tasfiri wa nasbi suwar. Karena ذلك وسيلة إلى الشرك. At-tahdhir, dalam hadis tersebut terdapat tahdhir, yakni peringatan. Peringatan dari membuat gambar-gambar ataukah patung-patung makhluk yang bernyawa. Karena itu adalah merupakan wasilah, merupakan perantara kepada kesyirikan. Memang awalnya mungkin tujuannya baik. Untuk mengenang jasa-jasanya mereka dibuat monumen. dipasangkan gambarnya. Ini memang awalnya tujuannya baik. Tapi ingat, inilah sebab kaumnya Nuh terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin sekarang kita yang membuat mungkin belum menyembah. Apakah kita berani menjamin kalau generasi yang datang setelah kita itu sebagaimana kita? Tidak. Syaitan itu makhluk yang sangat licik, yang tidak pernah akan puasnya sampai bisa menyesatkan Bani Adam. Terus akan berusaha untuk menyesatkan Bani Adam dengan cara apapun. Akan datang kepada kita dari hadapan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, terus menyesatkan kita. Sehingga kita hati-hati. Kalau mungkin kita selamat, belum tentu anak dan cucu kita selamat dari hal tersebut. Karena inilah yang menyebabkan kekafiran Bani Adam. Kemudian yang keempat, yani anna man bana masjidan 'inda quburi rajulin salihin fa huwa min syirarul khalqi wa in hasunat niyyatuhu. Bahwasanya orang yang membangun masjid di sisi kuburan, orang yang saleh, maka ini termasuk di antara makhluk yang terjelek. Wa in hasunat niyyatuhu, meskipun niatannya itu baik. Tapi jangan sampai kita mengatakan kuburannya Rasul saja di dalam masjid. Tidak. Karena kenyataannya tidak. Itu karena pelebaran masjid sehingga kuburnya Rasul masuk dalam area masjid. Tapi itu pun dipagar keliling. Supaya membatasi antara masjid Nabawi dengan kuburnya Rasul. Asalnya kuburnya Rasul SAW itu di rumahnya. Yaitu di kamarnya Aisyah. Dan ini pun karena ada alasan, karena khawatir nanti kuburnya disembah sehingga beliau tetap dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kemudian setelah khalifah berapa itu mengadakan perluasan masjid sehingga tidak mungkin kuburnya Rasul mau dipindah. Sehingga kemudian dipagar. Yang dipagar itu, yang dipotong-potong itu bukan kuburnya Rasul, tapi itu pagar. Supaya tidak sampai ada orang yang menyembah ke kuburnya Rasul. Karena Rasul juga telah memperingatkan sebelum meninggalnya supaya jangan sampai disembah. Nanti akan datang hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya, bahwasanya Rasul benar-benar memperingatkan kepada umatnya agar supaya jangan sampai mendirikan kuburannya para nabi itu sebagai tempat sesembahan. Mungkin sekarang kita lihat ada di dalam Masjid Nabawi, tapi itu sebenarnya bukan masjid, tapi itu daerah luar yang asalnya itu adalah rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah. Cuman sampai sekarang orang salah paham. Ketika kita menyampaikan larangan sholat menghadap ke kuburan, larangan mendirikan masjid di kuburan, mereka alasan ini. Kuburannya Rasul juga di masjid, kenapa tidak boleh? Berarti ini orang yang tidak tahu sejarah. Karena sejarah itu tidak di masjid kuburannya, tapi di rumahnya Aisyah. Sementara rumahnya Aisyah itu berdekatan dengan masjid. Tapi kan sampai sekarang pun bukan kuburan, tapi itu telah dipagar. Jadi ini yang perlu kita peringatkan supaya tidak sampai ada salah sangka di antara kita. Wallahu ta'ala alam, nanti akan datang hadis yang menunjukkan hal tersebut tentang peringatan Rasulullah SAW agar supaya jangan sampai ada di antara umatnya yang menyembah ke kuburannya beliau, apalagi menyembah kepada kuburannya orang yang selain beliau. Beliau makhluk yang terbaik pun tidak mau untuk disembah kuburannya, apalagi orang selain beliau. Nanti akan ada datang hadis yang menunjukkan hal tersebut, insyaAllah. Ini satu hadis, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan hadis ini menjadikan peringatan bagi kita akan bahayanya. Yani kesyirikan yang hal itu akan mengantarkan kita ke dalam na'udzubillah neraka. Sehingga kita hati-hati dengan hal tersebut dengan cara meninggalkan seluruh wasilah, seluruh perantara yang bisa mengantarkan kita ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.